Disuruh sholat gak pernah mau, disuruh zakat juga gak mau. Bulan puasa batal melulu, diajak ngaji bilangnya malu. Bocah ngapa ya, bocah ngapa ya, bocah ngapa ya, bocah ngapa ya. Disuruh tobat galakan situ, diajak bener marahan situ. Hari gini kok masih begitu, ayo hijrah jangan pake nunggu. Bocah ngapa ya, bocah ngapa ya, bocah ngapa ya, bocah ngapa ya. Udah tua masih aja malas sholat lah, bocah bocah apa ya? Bocah apa ya? Bocah apa ya? Bocah apa ya?